Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam acara penyejuk hati, kita terus berusaha menjelaskan ayat demi ayat agar kita mendapatkan keberkahan sehingga Allah memberikan kesejukan dalam hati kita sehingga kita mudah berpikir bahkan untuk melangkah sebuah apa yang sudah kita rancangkan dengan sabar dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita kaji saat ini adalah ayat ke-35 dari surah Maryam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhanahu. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Artinya, tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Allah. Apabila Allah telah menetapkan sesuatu, maka Allah hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Sesungguhnya Allah dalam ayat ini menyanggah bahwa dirinya telah mengambil seorang manusia sebagai anak Allah SWT. Menduakan Allah adalah sesuatu yang bertentangan dengan akal manusia. Jika sekiranya ada Tuhan yang cocok untuk ini dan ada Tuhan yang cocok untuk itu, atau Tuhan yang mampu berbuat ini dan Tuhan yang mampu berbuat itu, tentunya masing-masing dari mereka memiliki kekurangan dan hal itu mustahil pada Allah yang Maha Kuasa. Makanya perlu kita mengetahui sejak diutusnya yang paling pertama sekali Nabi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Adam alaihissalam, telah menanamkan ketauhidan yang begitu sempurna, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di akhir dari diutusnya Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya hal ini adalah mutlak sudah kebenarannya, tidak bisa diragukan lagi. Karena apa? Karena Allah sudah mengatasnamakan dirinya, yaitu Allah yang Maha Esa. Artinya Esa ini tidak satu, karena satu bisa jadi ada dua, kalau dua bisa jadi ada tiga. Tapi Allah mengatasnamakan dirinya adalah Allah la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allah lah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai bumi ini, yang dapat berdiri sendiri dan hidup selamanya. Maka hal inilah yang paling penting. Apapun kejadian di dunia ini, tetaplah kita yakini bahwasanya Allah itu satu, tidak boleh dua, sebagaimana yang banyak orang-orang menganggap ada dua, ada tiga. Kenapa? Karena sudah kita gambarkan tadi bahwasanya kalau seandainya ada tiga, berarti satu mempunyai kelebihan, satu mempunyai kelebihan, satu punya kelebihan, dan tiga-tiga juga akan mempunyai kekurangan dari yang satu, dari yang dua, dari yang tiga. Begitulah selanjutnya. Maka tidak ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang mesti kita bersihkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah mengatakan idza qada amran, apabila Allah telah perintahkan dan tetapkan dalam perintah itu, makanya Allah akan menyebutkan kun fayakun, maka jadilah ia. Itu adalah sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Dr. Ardiansyah. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq yang dimuliakan Allah. Para pendengar yang berbahagia, dalam ayat ini jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala langsung menegaskan bahwa dia tidak memiliki keturunan, bahwa dia zat yang maha tunggal, yang maha esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan, sebagaimana yang kita baca di dalam surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa. Allahus samad, Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada sekutu baginya. Jadi di dalam ayat-ayat ini jelas sekali bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa. Jadi Isa bukanlah titisan Tuhan. Isa bukanlah anak Tuhan. Isa juga bukan Tuhan. Yang Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi di sini, menegaskan ketiadaan anak, keluarga, keturunan atau teman bagi dirinya ini adalah sesuatu yang difahami secara akal sejak awal. Sebab kalau Tuhan itu banyak, rame dia, maka mengurusi alam ini akan menjadi rusak. Maka alam ini akan menjadi tidak beraturan seperti sekarang yang kita lihat ini. Karena satu Tuhan maunya begini, satu Tuhan lagi maunya begitu. Ya, jadi masing-masing Tuhan itu memiliki kehendak dan kuasa, maka terjadilah pertentangan dan bertengkarlah mereka. Secara akal ini tidak dapat diterima. Makanya dengan kata lain, bahwa orang yang menggunakan akalnya secara benar dan secara sehat dan mengikuti akal yang sehat, itu adalah orang-orang yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila dia menetapkan sesuatu, maka Allah cukup mengatakan jadi, maka jadilah ia. Nah, ini menjadi hal yang perlu kita cermati bersama, bahwa tidak ada satu kesulitan apapun yang perlu kita bayangkan pada zat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita katakan, oh, bahwa Allah menciptakan alam ini untuk apa ya? Ya? Karena tidak bisa kita bayangkan atau tidak bisa kita analogikan antara pekerjaan atau perbuatan kita dengan perbuatan Tuhan. Kalau kita berbuat, itu pasti ada unsur sebab dan akibat. Ada tujuan, ada ghayahnya. Ya? Kalau Allah Subhanahu wa taala berbuat, ya, terkadang kita dapat memahami sebahagian daripada tujuannya, tapi itu bukan tujuan. Kata Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti, itu adalah hikmah yang kita mungkin hanya memahami segelintir daripada hikmah tersebut. Kita ambil contoh begini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini, apakah tujuannya untuk manusia? Oh ya. Maka ini tidak bisa kita katakan demikian, karena apa? Karena pernyataan seperti itu seakan-akan memisalkan atau menganalogikan dengan perbuatan manusia. Ya. Ketika seseorang misalnya mengorek lubang, ya, kemudian dari lubang itu keluar air, dan dari air itu dia airilah sawahnya atau dia airi ladangnya. Ketika kita tanya, kenapa kamu korek lubang ini? Oh, untuk mengairi, untuk mendapatkan air. Air itu akan dapat saya pergunakan untuk menyiram ladang atau sawah saya. Itu masuk akal, bisa gitu. Tapi kalau sekiranya ada orang, ketika dia mengorek lubang, ya, ketika kita tanya, untuk apa itu? Nggak ada. Saya hanya mengorek lubang ini ya semata-mata karena memang mengorek lubang. Maka apa kita katakan kepada orang itu? Maka kita akan katakan dia sebagai orang yang ghabi, humq. Ya, orang yang bodoh, orang yang dungu, karena perbuatan manusia itu pastilah memiliki tujuan, dan tujuan itu adalah akan menimbulkan akibat. Nah, akibat itu nanti akan menjadi tujuan lagi, dan tujuan itu memunculkan, dan begitulah. Sedangkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidaklah demikian. Allah Subhanahu wa taala ketika ingin melakukan sesuatu, maka dia hanya cukup mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Dan segala sesuatu perbuatan Allah itu pasti ada hikmahnya, walaupun boleh jadi tidak kita mampu menangkap hikmahnya. Artinya singkatnya, bahwa tidaklah dapat kita samakan Allah Subhanahu wa taala itu dalam segala hal, sampai dalam perbuatannya dengan manusia. Nah, apalagi ada orang atau ada manusia yang menyamakan Allah itu dengan manusia, dengan menyamakan bahwa Tuhan itu beranak, Tuhan itu memiliki keturunan dan sebagainya. Nah, sungguh hal ini sangat keji dan pernyataan yang tidaklah sepantasnya dilontarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya hal ini berdasarkan kepada nilai-nilai Qur'ani yang diajarkan di dalam Al-Qur'an. Kita tidak bermaksud kepada yang lain, tapi apa yang disampaikan ini tentunya bersumber dari Al-Qur'an, yaitu yang merupakan kitab suci umat Islam, yang kita sebagai umat Islam berkewajiban untuk membaca, menelaah, dan mempercayai isi kandungannya. Mungkin itu Ustaz, tambahan dari saya. Ya, terima kasih kepada Ustaz Ardiansah. Ayat yang kita kaji saat ini adalah ayat untuk mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemutlakan kebenaran atas pemutlakan suci pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Tunggal, Allah yang Maha Esa, tidak ada duanya. Itulah yang paling penting kita yakini di dalam hidup ini. Kalaulah boleh ada yang lain masuk, berarti kita sudah masuk dalam kategori kemusyrikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau diduakan. Disamakan saja tidak pernah. Tidak ada kan mirip dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un. Artinya laisa kamitslihi, tidak ada yang sama, tidak ada yang serupa, baik itu wajah, baik itu hal yang lainnya, baik itu dalam kekuasaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah di atas segalanya. Maka kalau kita masih mempercayai hal yang lain, berarti kita tidak mengakui akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati kita dalam mengarungi kehidupan ini, karena bisa saja manusia itu sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tempat menyembahnya adalah kepada yang bukan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang akan menghancurkan hidup kita ini. Maka bisa jadi kita tidak menjadi husnul khatimah dalam hidup kita. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.